Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Saya Sandrina Malakiano, seperti biasa senang sekali bisa hadir kembali untuk menemani Anda. Dan pada episode kali ini yang akan dikupas oleh Ustadz Quraish Shihab adalah Surat Al-Fajr. Surat yang turun di kota Mekah dan terdiri dari 30 ayat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang pergantian siang dan malam. Para ulama tafsir mengemukakan pergantian tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan umat manusia dari alam kuburnya pada hari kemudian. Selanjutnya disinggung pula mengenai kehancuran kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh yang dikenal sangat perkasa dan memiliki karya arsitektur yang luar biasa. Sejauh mana kehebatan kaum Ad tersebut? Kita simak pertama uraian Ustaz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Fajr. Surah ini dinilai oleh banyak ulama merupakan wahyu yang ke-10 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih sangat dini. Ia dimulai dengan firman Allah wal fajri wal layalin ash wal syafi wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Allah bersumpah demi fajar. Dulu banyak ulama berpendapat bahwa setiap Allah bersumpah, dia bersumpah dengan sesuatu yang agung. Karena itu kata al-fajr, fajar, mereka selalu mengaitkannya dan mencari apa yang agung. Nah, dari sini terus mereka berkata, oh fajar yang dimaksud di sini adalah fajar satu Muharram, karena dia awal tahun. Ada yang berkata tidak, fajar satu Zulhijjah, karena bulan haji. Begitu juga dengan layalin ashr, malam-malam yang 10. Apa itu? Oh, itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Iya. Layalin ashr 10 Zulhijjah. Banyak sekali pendapat di sini. Kita berkata bahwa sebenarnya Allah ketika bersumpah tidak selalu harus bersumpah dengan sesuatu yang agung atau diagungkan manusia. Apalagi biasanya kalau Allah menyebut satu waktu, kalau waktu itu tidak disifati dengan sesuatu, maka dia berarti umum. Kalau dia mau menentukan waktu tertentu, itu dia beri sifat Lailatul Qadri. Hari yauma yaumal taqal jam'an. Tapi kalau wal fajri tidak ada. Kita fahami aja fajar, setiap hari ada fajar. Ya. Setiap, jadi fajar di mana? Saya pernah katakan fajar itu artinya membelah. Ya. Di mana cahaya membelah kegelapan malam. Itu setiap hari kita lihat. Layalin ashr begitu juga. Ada, kita lihat sebulan ini, hari pertama belum kelihatan bulan. Ya. Hari kedua baru sabit. Ada 10 malam dalam sebulan di mana kegelapan terusik oleh cahaya bulan. Jadi serasi ini. Yang ingin kita tekankan di sini adalah pengusikan gelap. Ya, fajar kan mengusik kegelapan. 10 malam itu juga mengusik kegelapan. Al-fajri wa layalin. Baru lanjutannya. Walaili iza yasr. Yasr itu seakar dengan kata isra. Isra itu apa artinya? Berisra. Berjalan di waktu malam. Pergi. jadi walail dan demi malam apabila dia berlalu. Baru dia katakan, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Bukankah pada sumpah-sumpah Allah ini yang kamu bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari peristiwanya, tidak ada, bukankah ia merupakan sumpah yang bisa meyakinkan orang yang memiliki akal, orang yang mau berpikir tentang hal-hal tersebut, itu pasti bisa mendapat tuntunan, pelajaran dari peristiwa-peristiwa alam ini. Zihijir, hijir itu apa artinya? Hijir hajara artinya menghalangi. Itu sebabnya kamar dinamai hujrah. Kenapa dia hujrah? Dia menghalangi orang masuk. Kenapa akal dinamai hijir? Karena dia menghalangi orang terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Orang yang pintar, cerdas, tapi tidak terhalangi terjerumus di dalam kesalahan dan dosa, itu tidak berakal. Nanti banyak profesor juga yang masuk neraka itu. Ya. Mereka berkata, "Law kunna nasma'u aw naqil." Akal itu mengikat seseorang sehingga dia tidak terjerumus. Hal fi dzalika qasamun lidz hijr. Bukankah pada sumpah-sumpah Tuhan menyangkut peristiwa-peristiwa ini sudah cukup untuk orang yang memiliki akal menarik pelajaran darinya? Dalam hidup kita ini ada masa di mana terjadi kekacauan, terjadi penindasan, terjadi kedurhakaan yang merajalela. Kira-kira itu berlanjut? Malam berlanjut nggak? Tidak berlanjut. Ya. Ada nggak cahaya yang bisa memutuskan kegelapan malam? Ada. Ada kan? Mari kita kembali ke sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya kan? Kelanjutannya itu ayat apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan Tuhanmu, siksa Tuhanmu yang dilakukannya kepada kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad. Ini kaum 'Ad itu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap 'Ad? Fa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Itu kaum 'Ad dibinasakan Tuhan dengan angin yang sangat kencang dan dingin. Negerinya dijungkir balikkan Tuhan. Buka bi'at iram dzatil 'imad. Iram itu nama dari salah satu keturunan 'Ad atau kakeknya 'Ad. Dia mereka ini membangun bangunan yang sangat tinggi. Saudara-saudara baca kitab-kitab tafsir lama, itu sangat luar biasa gambaran dari negeri mereka. Tapi itu banyak ditambah-tambah. Katanya tiangnya terbuat dari emas, ada itu banyak ditambah-tambah. Oke? Yang penting, Allah melukiskan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah diciptakan seperti itu di negeri manapun. Ini dulu ada ulama berkata itu di Damaskus, ada yang berkata itu di Alexandria di Mesir. Tapi ada penelitian terakhir tahun 1992 dengan menggunakan pesawat ulang-alik mendeteksi, itu ditemukan di daerah Saudi sana ada garis-garis perjalanan putih ratusan kilometer. Kemudian di bawahnya ditemukan bekas-bekas bangunan tinggi-tinggi. Bekas-bekas bangunan tinggi-tinggi, tingginya ada sampai 9 meter. Itu tertimbun tanah dan pasir. Karena sudah bertahun-tahun. Nah itu dia yang dimaksud dengan, itu ditemukan tahun 1992. Ada peneliti bernama Nicholas Clegg. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran ini. Apa jadinya kaum 'Ad yang begitu kuat dihancurkan Tuhan? Apalagi? Wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Ada kaum Samud yang memahat, yang membuat rumah di gunung-gunung. Wa fir'aun dzil autad. Fir'aun. Al-Autad itu fasa. Banyak penafsiran ulama tentang arti fasa. Salah satu penafsiran yang cukup baik adalah piramid-piramid. Memiliki piramid-piramid. Dihancurkan Tuhan atau tidak? Berlalu tidak kekejaman mereka? Berlalu kekejaman mereka. Ada tiga peradaban di sini yang digambarkan. Ada peradaban material, bangunan-bangunan. Ada seni yang dilakukan oleh ini. Ada ilmu, pengetahuan yang dicerminkan oleh. Semua hancur karena tidak mengikuti nilai-nilai ketuhanan. Karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mari diskusi dulu menyangkut ayat-ayat kita. Baik, silakan yang mau bertanya. Anda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca Al-Quran, menemukan beberapa macam penguasa dengan spektrum kekejamannya, sepertinya Fir'aun yang diungkap 174 kali itu. Ada juga sepertinya, pokoknya banyak yang lain. Pertanyaan saya, mengapa penguasa zalim itu diabadikan di dalam Al-Quran? Untuk apa? Terima kasih. Sebenarnya yang diabadikan dalam Al-Quran bukan hanya penguasa zalim. Penguasa yang adil pun diabadikan. Dia mengabadikan Nabi-Nabi, Nabi Sulaiman. Dia mengabadikan Zulkarnain. Ya, semua yang baik-baik. Nah, Al-Quran dalam uraian-uraian sejarahnya bermaksud menjelaskan kepada manusia bagaimana ulah orang-orang durhaka, apa yang mereka lakukan dan apa akibatnya agar dihindari. Dia menguraikan kisah orang-orang baik yang sukses agar supaya dipelajari apa sebab suksesnya sehingga diikuti. Di sini dia menguraikan tiga peradaban. Semuanya digambarkan taghaw fil bilad, melampaui batas dalam mengurus atau di dalam melaksanakan kegiatan di negeri-negeri ini. Apa akibatnya? Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Allah mencurahkan kepada mereka cemeti siksa. Saut itu artinya bercampur. Seakan cemeti itu kalau dipukulkan pada orang, itu bisa bercampur dagingnya dengan darahnya. Ya kan? Itu kan cemeti begitu. Itu siksa yang sangat pedih. Memang, ini pelajaran yang ditarik dari sini, yang ingin Allah yang ingin kita tarik darinya. Kalau ada penguasa yang kejam, itu dampaknya sangat buruk untuk masyarakat kita. Kalau ada penguasa yang melampaui batas, itu bisa menimbulkan kebencian di tengah masyarakat sehingga bisa timbul revolusi sosial. Nah, itu bermacam-macam bentuk siksa Tuhan. Bukan hanya dalam bentuk gempa. Kekacauan, ketidakamanan, itu semua adalah bentuk-bentuk siksa. Nah, jadi harus dihindari, jangan melampaui batas supaya tidak terjadi. Itu tujuannya. Oke. Baik, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali kisah-kisah dari orang-orang yang terdahulu. Nah, untuk membuktikan kisah-kisah tersebut, ada banyak contohnya, ada buktinya. Tetapi ada juga yang tidak ada buktinya sama sekali. Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ada kisah-kisah Al-Quran yang sudah terbukti. Ada yang belum terbukti. Ada yang sudah terbukti sejak masa lampau. Ada yang baru terbukti sekarang. Tahun 92, ada penemuan jasad Fir'aun itu tahun 1896. Dan terbukti. Oke, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap? Kalau sikap sebagai orang yang percaya, maka kita percaya bahwa itu informasi dari Allah, maka kita benarkan. Tapi saya ingin melihat bagaimana sikap seorang ilmuwan yang kebetulan tidak percaya Al-Quran. Ya kan? Mari kita lihat. Seandainya ada berita yang disampaikan pada Anda, 5 berita. Dulu sudah terbukti 1, 4 belum terbukti. Oke? Setelah sekian tahun terbukti lagi 2. 2 belum terbukti. Yang 2 ini sikap Anda menolak atau menerima atau netral, tidak menolak dan tidak menerima. Yang mana yang lebih wajar? Oke, kalau begitu menerima karena sudah 3. Atau paling tidak jangan bantah. Ya, paling tidak itu sikap yang objektif. Nah, karena itu kalau Anda bertanya tentang sikap, sebagai orang beriman kita percaya. Tapi kalau ada orang tidak percaya, kita akan kritik dia kalau dia menolak. Karena belum ada bukti bahwa dia bohong. Dan ada bukti bahwa ada beritanya yang dulu belum terbukti, ternyata terbukti. Seperti halnya Iram, seperti halnya ini. Jadi sikap ilmiah itu tawakuf. Kita katakan, enggak tahu lah. Tapi kemungkinannya terbukti itu lebih banyak daripada tidak terbukti. Saya kira jelas ya. Oke. Memang benar, diam-diam para arkeolog barat menggali kisah-kisah Al-Quran. Belakangan ditemukan artefak kota kuno kaum Ad di Iran, sebuah kaum yang dimusnahkan Allah SWT. Kemudian, bagaimana sikap kaum pendurhaka yang tidak pernah mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka? Langsung saja kami kembali mengajak Anda untuk menyimak uraian Ustaz Quraisy Shihab. Baik, kita mungkin bisa lanjutkan bahasan kita. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini manusia yang durhaka. Allah bercerita begini, atau boleh jadi sebagian dari mereka adalah penguasa-penguasa itu. Manusia ini kalau diberi nikmat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, amal insanu idza mabtalahu, kalau Allah mengujinya dengan jalan, memuliakannya, memberikan apa yang dikehendakinya, dia diberi kuasa seperti Fir'aun, diberi kenikmatan seperti Ad, Samud, dan banyak lagi sekarang, dia berkata Rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau Allah mengujinya dengan mempersempit rezekinya, apa yang dia katakan? Tuhan menghina saya. Ini sampai sekarang masih ada yang begitu. Dulu ada kita di Indonesia ini yang berkata, pembangunan kita berhasil, ini bukti ridha Allah. Benar tak itu? Waqalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan fama nahnu bimu'adzabin. Itu kata kaum musyrik. Kami lebih banyak harta kami, lebih banyak anak kami. Kalau begitu kami tidak tersiksa karena Tuhan redha kepada kami. Tidak begitu. Kekayaan yang diperoleh seseorang, kedudukan yang diperoleh seseorang itu ujian. Bukan hasil ujian. Rezeki yang diperoleh seseorang yang sedikit itu ujian. Kami akan menguji kamu dalam kebajikan, dalam kenikmatan, dan dalam keburukan. Nah, ini orang-orang ini berkata, kalau ini saya dapat penghormatan dari Tuhan. Jadi, tidak. Kalla balla tukrimunal yatim. Jangan berkata begitu. Itu salah. Hasil ujiannya itu di akhirat baru diumumkan. Sekarang kamu masih diuji di dunia ini. Kalla balla tukrimunal yatim. Hei, kamu yang berkata, saya dihormati Tuhan, saya dimuliakan Tuhan dengan sekian banyak harta. Kalau memang begitu, kenapa kamu tidak muliakan anak yatim? Kalla balla tukrimunal yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak saling anjur, menganjurkan untuk memberi pangan orang miskin. Saya ingin garis bawahi. Mereka dikecam bukan karena mereka tidak memberi, tetapi karena mereka tidak menganjurkan. Menganjurkan pun tidak mau. Kikir dah. Menganjurkan pun tidak mau, sehingga dikecam. Apalagi orang yang punya, yang tidak memberi. Ada enggak orang yang tidak bisa menganjurkan? Ada enggak orang yang tidak bisa menganjurkan memberi pangan orang miskin? Tidak bisa, banyak. Tidak ada. Betapapun miskinnya Anda, Anda bisa ngomong, tolonglah kasih. Ya kan? Jadi tidak ada orang yang tidak bisa menganjurkan kebaikan. Yang tidak menganjurkan itu sudah dikecam. Kala balu tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lama wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa ta'kulun. Akalah dalam bahasa Al-Quran tidak harus selalu berarti makan. Menggunakan. Mengambil. Itu mas kawin. Bisa mas ya. Nah, terus. Fa'intibna lakum an syai'in minhu nafsan fa'kuluhu hani'an mari'ah. Kalau wanita-wanita istrimu itu merelakan mas kawinnya kepada kamu, maka makanlah. Kalau mas kawinnya mas, bisa dimakan enggak? Tidak. Digunakan. Ta'kuluna turas. Kamu menggunakan harta waris, mengambil harta waris itu aklan lama, penggunaan yang melampaui batas. Karena apa? Hak orang kamu ambil. Dulu perempuan punya hak, tidak punya hak waris, diambil oleh mereka. Bahkan istri dari seorang yang meninggal diwarisi. Tak kulunat turasa aklan lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terlalu suka harta kamu. Tuhibbunal mala, kalian sangat menyukai harta, kecintaan hubban jamma yang luar biasa. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Hati-hati. Ada satu waktu dukka dihempaskan sesuatu ke yang lain, itu dukka. Ini dukkatil ard, dihempaskan bumi entah kepada apa, mungkin ke planet lain. Dukkatil ardu dakkan dakka, dihempaskan dengan hempasan yang begitu kuat sehingga hancur. Dukkatil ard. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Ketika itu akan datang Tuhannya. Tuhan tentu tidak datang. Tetapi akan datang terlihat kebesarannya. Terlihat keagungannya. Akan datang ketetapannya. Waja'a rabbuka. Siapa lagi yang datang? Wal malaku. Soffan soffan. Malaikat bersoff-soff datang. Berjejer. Teratur. Kapan itu? Hari kiamat. Hati-hati. Tidak mau perhatikan anak yatim, mau tidak mau membagi waris secara sah, tak kulunat turasa aklan lama wa tuhibbu, terlalu cinta pada harta sehingga mengorbankan nilai-nilai agama. Tak kulunat wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Apalagi waji'a yauma idzin bijahannam, ketika itu didatangkan neraka. Sama dengan firman-Nya, wa burrizatil jahimu liman yara. Dinampakkan itu al-jahim bagi setiap orang yang bisa melihat. Didatangkan, antara lain maknanya, orang nanti semua akan berlalu di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan melewatinya. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Apa yang terjadi ketika itu? Yauma idzin yatazakkarul insanu masa. Ketika itulah manusia baru sadar menyangkut apa yang pernah dilakukannya di bumi. Oh, saya tidak memperhatikan kaum lemah. Oh, saya begini. Wa anna lahu dzikra. Tapi tidak berguna lagi kesadarannya, tidak berguna lagi keingatannya. Itu bagi yang durhaka. Yang tidak durhaka bagaimana? Lanjutannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini ada dua penafsirannya. Wahai jiwa yang tenang. Ada yang berkata, itu diucapkan oleh malaikat kepada orang-orang yang bakal masuk surga di alam barzah. Disuruh masuklah ke surga. Ada lagi penafsirannya bahwa itu diucapkan sewaktu seorang akan meninggal dunia. Jadi orang ini, malaikat berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang rela, yang tenang, yang puas. Bagaimana kerelaan dan kepuasan itu? Bagaimana ketenangan jiwa itu diperoleh? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi jiwa yang tenang adalah yang banyak berzikir pada Allah. Saya hanya ingin garis bawahi, zikir bukan sekedar ucapan. Kita sekarang ini berzikir. Belajar berzikir, salat berzikir, memperhatikan fenomena alam dan mengaitkan kepada Allah, itu semua adalah zikir. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang taat, wadkhuli jannati. Oke, kita ingin melihat satu fragmen, baru kita diskusikan fragmen kita itu. Kangen nih. Oh ya mbak, gimana kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah. Gimana? Kelamaan nunggu nggak? Nggak kan? Enggak ya. Kita baru 10 menitan lah di sini. Oh ya mbak, kenalin, ini teman saya, Sylvie. Sini mbak Mia. Sylvie. Iya. Apa yang bisa mbak bantu? Begini loh mbak. Ayu kan punya lembaga non-profit yang menghimpun anak-anak berprestasi dari kalangan kurang mampu. Terus, kegiatan mereka apa saja? Alhamdulillah, mereka kita biayai untuk perkuliahannya di berbagai perguruan tinggi terkemuka. Mereka kuliah di fakultas mana saja, Yu? Iya, beragam sih, mbak. Ada yang di kedokteran, ekonomi, hukum, dan di teknik informatika. Itu luar biasa sekali, loh. Alhamdulillah, itu semua berkat inayah Allah. Dan hebatnya lagi, indeks prestasi mereka selalu di atas 3. Silakan Bu. Iya, makasih. Yuk kita makan dulu yuk. Ayo sih. Karena keterbatasan funding, ya siapa tahu Mbak berminat untuk bergabung jadi orang tua asuh bagi anak-anak tadi. Mbak sangat tertarik dengan kegiatan Ayu. Tapi Mbak harus ngomong dulu dengan Mas Berman. Jadi Mbak gak bisa memberikan keputusan sekarang, Dek. Ya, Ayu berharap Mas Firman juga berkenan untuk menjadi orang tua asuh. Jujur saja, kami sangat membutuhkan bantuan itu. Insya Allah. Malam begini, Ayu mana? Katanya mau kesini. Oh, dia langsung pulang, Pak. Dia kan harus mempersiapkan seminar di Hotel Borobudur esok pagi. Oh, ya udah. Eh, Ma, kalau memang sudah rezeki, orang duduk di rumah saja dapat uang, Ma. Siapa yang ngasih uang, Papa? Tadi Pak Rudi telepon. Dia nawarin Papa untuk bergabung dengan perusahaannya yang tengah ekspansi di wilayah Indonesia bagian timur. Kalau mau tahu prospeknya, Ma, sangat-sangat menguntungkan. Itu kan rezeki. Itu kan uang, Ma. Mama juga mau dapat rezeki? Rezeki dari mana, Ma? Penanaman modal akhirat. Itu bukan bisnis, Ma. Itu buang-buang uang. Papa, dengerin dulu. Iya. Dia Ayu tadi meminta Mama untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang kurang mampu. Yang sekarang ini, mereka kuliah di berbagai perguruan tinggi yang terkemuka. Wah, hebat sekali dia. Kalah loh kita, apa? Kalau kita jadi orang tua asuh, lantas keuntungan kita apa, Ma? Keuntungannya ya pahala yang kita bisa nikmati di akhirat nanti. Kalau tidak ada keuntungan yang real, Papa tidak mau. Bisnis kok bisnis akhirat. Mama ini payah. Ya Allah, kenapa aku kau uji dengan memiliki suami yang sangat pelit? Suami yang tidak mau bersedekah. Ya Allah, kenapa aku kau takdirkan memiliki suami yang tidak mau mengenal dirinya sendiri? Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan semua kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan semua kesalahan dari suamiku. Bersihkan diri kami, ya Allah. Beri kami perlindungan dan beri kami jalan yang terang. Amin. Allahumma amin. Baik, silahkan yang mau bertanya. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masyarakat kita jumpai adanya pelapisan sosial. Ada si miskin dan ada si kaya. Seringkali ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, ada masyarakat yang bilang, sabar, kita lagi diuji. Nah, saya ingin mempertanyakan, bagaimana perbedaan antara ujian dengan takdir Allah? Perbedaan ujian dengan takdir Allah, ya kita sering kabur dengan perbedaan ini. Terus tentang satu lagi, kekikiran yang ada pada masyarakat kita tidak hanya terjadi di masyarakat kalangan atas saja, tapi masyarakat biasa pun juga banyak yang bersifat kikir. Nah, bagaimana kita menanggapi, menyikapi sikap tersebut? Ya, terima kasih. Takdir dan ujian. Takdir dulu kita pernah jelaskan waktu membahas subbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Takdir dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah kadar dan ukuran sesuatu. Terjadinya sesuatu dalam kadar dan ukurannya atau waktunya itu melalui satu sistem. Ada hukum-hukumnya. Saya melempar bola ke dinding, ada takdirnya, ada ukurannya berapa jauh dia melenting. Ya? Itu takdir. Nah, manusia diberi pilihan dalam takdir-takdirnya. Kalau kamu begini, hukum Tuhan akibatnya begini. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Dia bisa memilih atau tidak? Bisa dia memilih. Nah, pilihan manusia inilah kandungan ujian. Dia pilih yang benar atau tidak. Itu satu. Yang kedua, memang ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Saya sudah belajar bersungguh-sungguh, masih tidak lulus. Bisa kan begitu? Sudah takdirnya. Itu sudah ukuran, ada sistem. Anda diuji dalam takdir itu. Nah, saya bekerja dapat uang sebanyak mungkin. Perolehan uang sebanyak mungkin itu ujiannya. Nah, jadi itu kaitan antara takdir. Dari satu sisi kita bisa memilih takdir dan apa yang kita pilih itu merupakan ujian. Dan yang kedua, kalau takdir ini kita sudah upayakan tetapi masih juga terjadi hal yang tidak diinginkan, itu pun menjadi ujian. Jadi itu kaitannya. Nah, yang kedua, sebenarnya sifat kikir itu sifat manusia. Jadi bukan hanya orang kaya yang kikir, orang miskin pun kikir. Walaupun ya, orang kaya yang kikir jauh lebih jelek daripada orang miskin yang kikir. Sama halnya orang tua yang pacaran itu jauh lebih buruk daripada anak muda yang pacaran, ya kan? Orang kaya yang orang miskin yang sombong itu jauh lebih buruk dari orang kaya yang sombong. Tapi kikir itu begitu. Karena itu wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang siapa yang terhindar dari kekikiran jiwanya, maka itu orang yang beruntung. Bisa miskin, bisa kaya. Allah tahu. La yas'alukum amwalukum. Allah tidak meminta semua harta kamu. Yas'alukumuha fayahfikum. Kalau dia meminta semua hartamu, dia tahu kamu bakal kikir. Karena itu dia hanya minta sebahagian. Karena itu jangan kikir. Wa yukhrij adghanakum, itu lanjutannya. Kalau kamu kikir, apa akibatnya? Itu akan menimbulkan, mengeluarkan kebencian masyarakat terhadap kamu. Nah, jadi kita menyikapinya bagaimana? Kita sikapi dulu hal itu, kita ukur diri kita. Baru kita menganjurkan dengan berbagai cara supaya kekikiran itu bisa dikurangi sedapat mungkin. Ya, tapi orang kikir itu naluri manusia itu sebenarnya. Ah, ini yang perlu kita tekan. Ya, saya kira itu. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ujian dari Allah itu bisa berbentuk kenikmatan dan kesulitan. Kemudian dalam Al-Qur'an sering saya lihat bahwa justru orang-orang yang banyak kenikmatan yang sering kufur. Misalnya Fir'aun dengan segala kekuasaannya kufur, Qarun dengan segala kekayaannya kufur. Mengapa tidak ada tokoh-tokoh yang melarat dalam hari ini diuji dengan kesulitan tidak ditonjolkan di dalam Al-Quran? Satu. Yang kedua, kira-kira menurut Pak Quraiz atau menurut sejarah itu lebih berat mana ketika kita diuji dengan kenikmatan dibandingkan kita diuji dengan kesulitan? Demikian. Sebenarnya tidak juga dikatakan bahwa tidak ada manusia yang diuji dengan kesulitan yang diuraikan oleh Al-Quran. Salah satu contohnya yang saya bisa angkat Nabi Ayub, ya. Tapi memang mungkin kita dapat berkata bahwa lebih banyak orang yang diberi nikmat yang teruji. Dari satu sisi, kalau ini kita kaitkan dengan pertanyaan yang kedua, yang mana lebih berat? Sebenarnya memang lebih berat yang diberi kekayaan yang diuji daripada yang diberi kemiskinan. Kenapa? Karena orang yang miskin, yang sakit, itu otomatis sedikit atau banyak sering ingat Tuhan. Sedangkan orang yang kaya, itu seringkali lupa. Jadi ujiannya di situ letaknya. Itu sebabnya Al-Qur'an menyatakan kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu sebabnya juga orang berkata kekuasaan itu cenderung untuk korup. Ya, karena ini. Nah, di sini letak ujiannya. Itu juga sebabnya ada sementara ulama yang justru berdoa jangan diberi kenikmatan yang melimpah. Karena itu cenderung menjadikan dia lupa daratan. Saya kira jelas ya. Okay. Baiklah, kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama menggambarkan bahwa malam itu tidak terus-terus malam. Kebenaran itu adalah sesuatu yang asli. Kekuatannya pada dirinya. Sehingga kalaupun dia terpendam, itu satu waktu dia pasti muncul. Sedangkan kebatilan itu tidak mempunyai kekuatan. Jadi begitu dia muncul, tidak lama dia akan punah karena dia tidak punya kekuatan. Nah, kebenaran itu menjadi kuat karena dia bersumber dari Tuhan. Kebatilan itu tidak mempunyai kekuatan. Karena itu, kalau ada kebatilan, yakinlah bahwa itu tidak akan berlanjut. Itu satu. Yang kedua, kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, semuanya ujian. Mulai dari Anda mukallaf sampai mati, ujian. Jangan duga bahwa kekayaan tanda kasih Tuhan pada seseorang. Jangan juga menduga kemiskinan, penyakit itu tanda benci Tuhan. Gitu toh? Nah, yang ketiga, surah ini menganjurkan kita memberikan perhatian kepada kaum lemah. Memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tersendiri yang tidak butuh. Itu saya kira kesimpulan akhir yang bisa kita ambil dari surah kita ini. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki dan kekuatannya ada pada dirinya. Ia datang dari Allah dan ia pun akan berdiri kokoh untuk selamanya. Hanya sampai di sini pemirsa kebersamaan kita untuk saat ini. Semoga apa yang sudah kami hadirkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saatnya bagi saya sekarang, Sandrina Malakian untuk pamit dulu. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.